cerita duka dari kisah hidupku. Ku lepaskan jiwa dari semua kesedihanku, kecewa dan marah yang pernah aku alami. Pelan-pelan mulai disembuhkan Tuhan. Sakit memang telah jadikan aku tersungkur, namun pantaskah diriku untuk melupakan syukur? Sungguh sang pemilik hati tiada pernah tidur. Datangnya ujian bukan sebab kasih. Begitu.